Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah tata cara mandi junub yang benar? Mohon dijelaskan. Sekali lagi, bagaimanakah cara mandi junub yang benar? Dan mohon dijelaskan kepada Ustaz Saifuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu risalahnya tentang kaifiyatul ghusl, bagaimana cara mandi. Kata beliau, yang pertama, an yanwiya al-ghusla biqalbihi biduni nutqi bin niyah. Yang pertama, dia berniat untuk mandi menghilangkan hadas besar. Harus ada niat untuk mandi junub. Kemudian summa yusammi fa yaqul bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Summa yatawaddo wudu'an kamilan. Kemudian setelah itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Summa yahsul ma'a 'ala ra'sihi fa idza arwahu afadha 'alaihi thalath marrat. Kemudian dia menyela-nyela rambut, ya, sampai dia yakin sudah basah, nah, kepalanya. Maka kemudian setelah itu dia siramkan air dengan gayung ke kepalanya 3 kali. Setelah itu dia sumayyab silu sa'ir badanihi. Kemudian setelah itu dia mencuci seluruh badannya. Nah, yang demikian ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, ya, di antaranya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana Rasulullah SAW idza iftasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Dahulu Nabi SAW apabila mandi dari junub, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang seperti orang mau sholat. Kemudian setelah itu beliau menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya sampai dia sudah yakin bahwasanya kulit kepalanya itu sudah basah. Nah, kemudian setelah itu disiramkan air ke kepalanya 3 kali. Kemudian setelah itu menyiramkan seluruh air ke badannya. Ini cara mandi yang disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan demikian juga yang tadi diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.